شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. كم مسلمين bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada di wilayah Berling Mas Cakep, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Niaga TV dan yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kita masih bersama dalam pembahasan istiqomah, al-istiqomah, yaitu pembahasan tentang satu sikap seorang muslim yang didefinisikan oleh para ulama, al-istiqamatu hiya as-suluk atau suluku siratil mustaqim alladhi huwa dinul qawim min ghairi ta'wijin yamnatan wala yasratan wa dhalika bifi'li ta'ati kulliha zahiratan wa batinah wa bitarkil manhiyati kulliha zahiratan wa batinah. Keistiqomahan itu adalah meniti jalan yang lurus, meniti agama Islam tanpa menceng kanan, menceng kiri, tanpa berlebih-lebihan, tanpa menambah-nambah syariat, dan tanpa mengurang-ngurangi syariat, yaitu dengan cara melakukan segala macam bentuk ketaatan yang bersifat lahiriah ataupun batiniah, dan juga meninggalkan segala macam bentuk larangan syariat, baik yang bersifat lahiriah ataupun bersifat batiniah. Itulah al-istiqomah. Jadi kalau sekilas, istiqomah itu ya mirip dengan ketakwaan. Itulah ya, istiqomah itu adalah ketakwaan, dan istiqomah itu adalah tetapnya seseorang di atas ketakwaan, di atas agama Islam. Kita masih bersama ayat yang kedua di bab al-istiqomah, yaitu surat Fussilat ayat 30-32. Sudah kita bahas pada potongan yang pertama, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini sudah kita bahas. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sudah saya terangkan bagaimana seseorang itu ketika mengucapkan dan meyakini bahwa Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta dia, Allah sebagai zat yang memberikan kehidupan kepada dia, yang mematikan dia, yang memberi rizki kepadanya, yang mengatur kehidupannya. Ucapan ini berkonsekuensi, keyakinan ini berkonsekuensi, kita ini hendaklah mengesakan Allah. Jadi bukan hanya sekedar apa? Ucapan yang tidak bermakna, tapi ucapan yang berkonsekuensi. Jadi seorang yang diakui pengakuannya Rabbku adalah Allah, adalah orang yang benar-benar semata-mata beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita sudah mengaku, kaum muslimin sudah mengaku Rabb kita yang mengatur kehidupan kita, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang mengatur kehidupan kita. Kita sudah mengaku seperti itu, tapi kita masih memalingkan dan memperuntukkan berbagai jenis ibadah kepada selain Allah. Tesih beleh petik gusing bau reksa. Ya. Padahal kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita. Masih tega-teganya mengorbankan anak dan keluarga demi untuk pesugihan. Ngangu tuyul, babi ngepet, dan istilah-istilah yang lain. Jadi kalau kita sudah mengaku Rabb kita adalah Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang mengatur kehidupan kita Allah, yang memberi rizki kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, semua salatku, inna salati, sesungguhnya semua bentuk salatku, wa nusuki, dan ibadahku, sebagian ulama mengatakan dan sembelihanku, ya, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, untuk siapa? Lillah rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb yang mengatur alam semesta. Jadi perkataan ini itu berkonsekuensi, bukan hanya sekedar napa perkataan. Konsekuensinya apa? Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala bentuk jenis-jenis peribadatan kita kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian melakukan istiqamah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. La takhafu, jangan takut. Jangan takut menghadapi masa depanmu. Ini malaikat ini turun kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang beriman. Ketika menjelang apa? Sakarat al-maut. Ketika proses kematian. Allah takhafu. Jangan takut menghadapi kematian dan akhirat yang ada di depanmu. Wala tahzanu. Tidak usah galau. Tidak usah sedih. Tidak usah khawatir terhadap permasalahan-permasalahan yang telah apa kamu tinggalkan di dunia. Wa absyiru, sudah tenang. Terimalah kabar gembira. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Terimalah kabar gembira surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Oh, berarti orang yang Rabbunallah Thumas taqamu, dijanjikan apa? Surga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar meyakini Rabb kita adalah Allah, dan melakukan segala macam bentuk apa? Konsekuensinya. Apa itu? Beribadah hanya kepada Allah. Salat kita, sembelihan kita, ya, kehidupan kita, kematian kita, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah selanjutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Menceritakan tentang perkataan malaikat-malaikat tadi, tentu yang turun dengan perintah dari Allah kepada orang beriman yang sedang sakaratul maut, diantaranya adalah dalam kondisi maut. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah penolongmu, yang akan membantumu, yang akan mengarahkanmu, yang akan membisikimu untuk selalu melakukan kebaikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, ketika kau menempuh kehidupan dunia. Wa fil akhir, dan di akhirat pun demikian. Kami akan membantumu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kami yang akan menyambut kalian kelak ketika kalian masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang yang istiqomah, temannya siapa? Malaikat. Mereka akan ditolong oleh para malaikat. Dapat surga, kemudian dapat pertolongan dari malaikat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan kalian di dalam surga akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Bahkan lebih. Bahkan apa? Lebih. Allah Subhanahu wa taala itu kalau memberi itu lebih. Masyaallah. Ingat kisahnya Nabi Musa ketika dia merasa agak kurang berani menghadapi apa? Fir'aun. Saya katakan tidak katakan takut, tapi kurang berani karena lisannya apa? Lisannya cacat. Ya. Apa kata Allah, kata Nabi Musa? Dalam surat Thaha, betul? Surat Thaha. Waj'alli, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang doanya Nabi Musa, waj'alli waziram min ahli. Usdud bihi amri, waj'alli waziram min ahli, usdud bihi azri. Begitu, coba ada yang baca. Coba mushaf, coba. Allahu musta'an. Coba Pak Suhada, mushaf. Mushafnya. Jazakallah. Masyaallah. Ini mushaf Indonesia. Surat apa tadi? Thaha. Kan Thaha betul ya? Naam. Di dalam surat Thaha ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menghadapi Firaun, ya, pergi menghadap Firaun. Di dalam ayat 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ya, 33 34 dan seterusnya, ya. Dan 36. Ya, seterusnya. Di situ diceritakan permintaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qala, pertama Allah memerintahkan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kau menghadap Fir'aun, nasihati dia, dakwai dia, sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Saya ingin ceritakan bahwa Allah kalau diminta itu akan memberi apa? Lebih. Ya. Kemudian Nabi Musa berkata, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskanlah ikatan di lisanku, yakni lancarkanlah bicaraku. Yafqahu qawli. Jadi ahli tafsir mengatakan bahwa lisannya Nabi Musa itu apa? Celat. Ada cadelnya. Kalau dihubungkan dengan cedal, wong Jawa niku cedal. Kalau dihubungkan dengan kisah di masa kecil beliau, itu disebabkan karena apa? Beliau pernah memilih apa? Bara. Kemudian dimasukkan ke mulutnya sehingga lisannya ada cacatnya. Ketika diberi pilihan, ya, coba milih bara atau kurma ya, kalau enggak salah. Ini kalau milih kurma, wah berarti ini harus dibunuh. Ya, harus dibunuh ini. Ini calon orang yang apa namanya? Yang akan membunuh kita ini. Akhirnya alhamdulillah Allah tunjuki untuk milih apa? Milih kurma. Nah, dimasuk milih apa? Bara api. Sehingga dimasukkan dan lidahnya mengalami cacat. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau mengatakan dalam doanya selanjutnya, waj'alli waziran min ahli. Dan jadikanlah waziran, semacam pembantu, asisten dari kalangan keluargaku. Harun akhi, ini saudaraku Harun. Usdud bihi azri, kuatkanlah urusanku dengannya. Wa asyrikhu fi amri, dan sertakanlah dia dalam urusanku ini. Jadi apa yang diminta Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Allah? Meminta Nabi Harun untuk jadi pembantu asisten saja. Tapi apa yang terjadi? Allah jadikan Harun sebagai nabi. Jadi Nabi Musa mintanya pembantu saja yang bisa membantu menyampaikan. Tapi Allah angkat doanya, oleh Allah dikabulkan dan dilebihkan. Nah, Harun bukan hanya diangkat sebagai asisten pembantu, tapi menjadi apa? Nabi. Ini menunjukkan bahwa kalau kita minta, Allah akan memberi yang terbaik. Demikian juga silahkan nanti di ketika membaca kisah-kisah anbiya, di antaranya adalah kisah Nabi Ayub. Ya. Apa yang dia minta kepada Allah dan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian kisah Nabi Zakaria. Apa yang diminta kepada Allah dan apa yang diberi oleh Allah kepadanya. Nabi Zakaria cuma minta keturunan saja yang bisa meneruskan apa? Generasi dia. Tapi Allah beri keturunan yang seorang nabi. Maka panjenengan kita semua aja bosen-bosen nyuwun minta pada Allah. Jangan tanggung-tanggung kalau minta. Allah itu tidak akan merasa berat dengan permintaan yang kita panjatkan. Tidak akan keberatan. Minta kepada Allah. Nah, demikian pula di surga. Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan orang-orang yang beriman yang sudah masuk ke dalam surga itu melebihi apa? Apa yang mereka inginkan. Melebihi dari apa yang mereka inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Dan di dalam surga ada sesuatu, segala sesuatu yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim. Dan itu semua adalah sebagai penghormatan. Nuzul, hidangan yang diberikan oleh Ghafur, zat yang maha mengampuni dosa. Zat yang maha menutupi dosa. Rahim, zat yang maha mengasihi. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi orang-orang yang beriman. Jadi sudah diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah, dinaikkan derajatnya. Nanti akan kita bahas bahwa surga itu tidak akan bisa dibeli dengan amal soleh kita. Tidak bisa. Terus bagaimana kita masuk surga? Kita masuk surga adalah dengan sebab amal soleh. Surga itu tidak dibeli dengan amal soleh kita. Kalau dipikir kita ini amal soleh saja belum tentu semuanya apa? Diterima oleh Allah. Salat maghrib contohnya, kalau ditanya tadi imamnya baca apa? Rakaat pertama. Rakaat kedua baca apa? Tadilah salat subuh tadi pagi, siapa imamnya baca apa? Begitu salam ditanya, apa ya sing diwaca kaimu? Kemudian di sholat sudah mikir macam-macam. Mikir inilah, mikir itulah. Sampingnya orang nganggu masker, bebas mikir ya. Ini orang nganggu masker misalnya gitu. Misal. Jadi dalam sholat itu terkadang kita masuk pemikiran-pemikiran yang seharusnya tidak ada di dalam. Tidak ada di dalam sholat. Itu nilai sholat kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ar-rajula la yusalli wa laysa lahu illa tus'uha au thumnuha au sub'uha au dan seterusnya. Seseorang itu salat tapi dia ternyata tidak mendapatkan dari wa laysa lahu min salati illa tus'uha au thumnuha au sub'uha dan seterusnya. Seorang itu salat tapi ternyata dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali sepersembilannya, seperlapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, atau sepertiganya, atau setengahnya. Jadi terkadang sholat kita saja enggak genep. Ya, sholat kita apa? Tidak genep. Terus bagaimana Ustaz? Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Allahumma amin. Cuma yang ingin saya sampaikan bahwa nanti insya Allah akan kita bahas. Surga itu diraih dengan rahmat dari Allah. Surga itu hanya diraih dengan apa? Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana rahmat itu? Rahmat itu turun karena sebab seorang hamba taat kepada Allah. Berusaha maksimal menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, itu yang menjadi sebab turunnya apa? Rahmat. Nanti insya Allah ta'ala akan kita semakin jelas dengan hadis-hadis yang kita baca dari kitab ini insya Allah ta'ala. Ini Fusilat 30, 31, dan 32. Kemudian ayat yang ketiga yang disampaikan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini adalah surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Sama. Bunyinya mirip ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka berlaku apa? Istiqamah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak akan merasakan ketakutan dan tidak akan merasakan apa? Kesedihan. Ulaika ashabul jannati. Mereka adalah para penghuni surga. Khalidina fiha. kekal di dalamnya, jazaan, sebagai balasan, bima kanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini amalan adalah sebab masuk surga. Amalan di sini adalah bima kanu ya'malun, dengan sebab. Kalau yang belajar bahasa Arab, ba di sini bima itu diartikan dengan sebab. Apa kanu yang mereka ya'malun kerjakan. Jadi binya itu ba sababiyah. Bukan ba iwad. Bukan ganti, bukan. Jadi misalnya ishtaraitul, kalau kita mengatakan ishtaraitu alkitaba bi asra riyal. Bi asri riyalat. Atau bi khamsi riyalat. Saya membeli buku ini dengan harga khamsi riyalat, 5 real. Itu harga namanya. Tapi kalau ini itu ba harga. Ba yang bermakna iwad, ganti harga. Tapi kalau yang ini ya sedikit-sedikit biar tahu lah nggih. Ba di sini adalah ba sababiyah. Dengan sebab. Ya, dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan. Bukan sebagai ganti, seperti kita membeli buku, seperti kita membeli makanan, seperti kita membeli rumah. Tidak. Karena surganya Allah itu mahal. Tidak bisa kita beli dengan apa? Kita beli dengan amal soleh kita yang banyak kekurangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna sil'atallahi ghaliyah." Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. "Inna sil'atallahi ghaliyah." Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Kemudian beliau mengatakan, "Inna sil'atallahi hiyal jannah." Sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah apa? Surga. Jadi mahal. Enggak bisa kita beli dengan amal kita. Terus hanya bisa kita dapatkan dengan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baiklah, ini sekilas tentang apa namanya? Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Insyaallah taala kita akan segera masuki hadis-hadis tentang istiqomah. Di sini penulis Al-Imam An-Nawawi membawakan dua hadis saja. Ya, dua hadis saja. Hadis ke-85 ya, dan hadis ke-86. Mungkin di beberapa kitab penomornya apa? Bisa berbeda. Tidak ada masalah insyaallah. Hadis ke-85. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Amr, dan dari Abi Amr, bapaknya Amr, waqila, atau ada yang mengatakan Abi Amrah, bapaknya Amrah. Siapa? Sufyana ibn Abdullah. Sufyan bin Abdullah. Namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, beliau mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kulli fil islami, katakanlah kepadaku dalam agama Islam ini, qawlan, sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada selainmu tentang hal itu. Katakanlah kepadaku ya Rasulullah sebuah perkataan yang mentok. Aku enggak perlu lagi bertanya. Gamblang. Jelas. Nasihatkan padaku sebuah ucapan yang bisa langsung aku amalkan. Enggak perlu bertanya-tanya lagi kepada yang lain. yang aku puas dengan keteranganmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, berkata beliau sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, amantu billah thumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, aku beriman, aku telah beriman kepada Allah, kemudian berlakulah istiqomah. Berlakulah apa? Istiqomah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sahabat ini datang minta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta dinasihati. Nasihatnya cuma dua patah kata. Amantu billah thumma istaqim. Ini yang disebut oleh para ulama bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'al kalim. Beliau diberi kalimat yang simple tapi maknanya apa? Luas. Ya. Jadi hanya sepatah, dua kata, tiga patah kata, empat patah kata atau ungkapan yang agak panjang tapi simple-simple. Tapi maknanya apa? Sangat luas. Seperti ini. Ini maknanya luas sekali. Masya Allah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk keistimewaan beliau adalah wa inni utitu jawami al-kalim. Aku diberi jawami al-kalim. Ungkapan yang simple, maknanya luas. Ini berbeda dengan sebagian kita mungkin ya. Ini kita kadang bicara panjang lebar. Intinya apa sih? Turungannya intinya yang kok deset nih. Belum ketemu intinya, masih panjang. Ya. Makanya Masya Allah, salah satu pekerjaan yang sulit itu adalah khutbah. Entah khutbah Jumat atau yang lainnya. Ya, terutama khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu singkat, padat. Bagaimana para khutoba memilih kata-kata yang singkat, padat dan dimengerti? Itu kan angel ya. Kita kadang singkat, padat, bingungi. Ya ngapa sih? Cepat temen khutbah tapi ngomongnya masalah apa dong? Jadi sebagian khutoba mungkin termasuk di situ adalah saya pribadi merasa sudah bisa menyingkat khutbah. Akan tetapi belum ada intinya. Sebagian mungkin perlu memanjangkan khutbah tapi juga sulit ditangkap intinya, atau ketika keluar jamaah tadi khatibnya bicara apik tapi dawa banget, apa ya Bu? Pokoknya apik tapi dawa. Sing siji singkat padet tapi ngapa ya isine? Jadi khutbah itu adalah sebuah fun, sebuah bidang ilmu yang memang tidak sembarangan. Ya. Jadi kita bagaimana memilih kata yang kira-kira pas, pendek, singkat, tapi difahami dan bermakna. Nah ini sulit, karena kita manusia biasa. Kecuali kalau kita khutbahnya isi hadis, kemudian faedah. Itu insya Allah lebih mengena. Misal ini seperti ini, khutbah kemudian menyampaikan hadis ini, kemudian faedah hadis. Udah gitu. Faedahnya jangan banyak-banyak. Jangan 11 faedah, nanti bingung nangkepnya. Cukup 2-3 faedah, sudah selesai. Lalu terus faedah yang lainnya nanti Jumat berikutnya. Jumat berikutnya. Untuk masjid yang lain misalnya. Untuk masjid yang lain. Jadi kita ini seperti itu kesulitannya. Makanya khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih pendek dari salatnya. Ya. Fa inna min ma innati fikhi rajul, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, qisari khutbatihi atau qisaru khutbatihi wa tuli salatihi. Sesungguhnya yang menunjukkan kefaqihan seseorang dalam agamanya itu adalah pendeknya khutbahnya dan panjangnya apa? Salatnya. Jadi khutbahnya pendek, salatnya apa? Lebih panjang. Nah, wallahu taala alam bi as-shawab. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu. Beliau pendek, amantu billah sumastaqim. Kayaknya sederhana. Apa itu amantu billah? Amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Satu. Ucapan amantu billah tidak cukup hanya sekedar ucapan. Karena yang namanya aku beriman, iman itu tidak cukup hanya sekedar apa? Ucapan. Makanya definisi para ulama, al-imanu apa? Qaulun wa amalun. Iman itu mencakup perkataan dan amalan. Atau kalau mau di dua, berarti dua unsur ya, perkataan dan amalan. Atau kalau mau diterjemahkan lagi, iman itu adalah al-iqraru atau at-tasdiku bil qalbi, ya, meyakini dalam hati, wal qawlu bil lisani, mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Oh, berarti enggak cukup apa? Ucapan. Jadi kata-kata amantu billah itu gambaran dari seseorang yang hatinya itu betul-betul sudah beriman, lisannya juga sudah beriman, anggota tubuhnya juga menunjukkan apa? Keimanan. Panjang kalau dibahas. Ya, masalah iman ini. Jadi tidak bisa hanya sekedar apa? Ucapan, lisan. Tidak pula hanya sekedar apa? Keyakinan hati. Tidak bisa. Jadi harus ada ungkapan secara lisan. Dan bukti secara apa? Amalan anggota badan. Ini panjang. Jadi kalau pembahasan iman ini panjang. Oh, berarti kayak Rabbunallah. Sama. Rabbunallah sama dengan ini. Rabbunallah, amantubillah, mirip. Ya. Harus berkonsekuensi, ada amalannya, ada tauhid kepada Allah dan seterusnya. Tsummastaqim, kemudian apa berlaku istiqomah. Orang yang mau istiqomah itu harus beriman dulu. Tidak bisa istiqomah tapi belum ada iman. Istiqomah di atas apa kalau belum beriman? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan apa? Istiqomah. Allahumma amin. Ini hadis ke-85. Hadis ke-86. Kalau dibahas sebetulnya panjang ya. Amantu billah, iman kepada Allah itu maksudnya bagaimana? Ya, unsur-unsurnya apa saja? Unsur bahwasanya iman kepada Allah, yakin bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yakin bahwasanya Allah itu yang menciptakan dia, mengatur kehidupan dia, memberikan kematian kepadanya, yang tadi saya sebutkan. Kemudian iman kepada Allah tentang uluhiyah, hanya Allah saja yang berhak diibadai, tidak yang lainnya. Kemudian iman kepada Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang Allah kabarkan dalam kitabnya dan sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala taqyifin wala tamtsila tashbihin, tanpa menolaknya, tanpa mengubah-ubahnya, tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini pembahasannya panjang. Makanya seperti yang kita katakan, ini adalah apa? Jawami'ul kalim, kalimat yang sedikit tapi maknanya sangat apa? Luas. Dan terus terang tidak mungkin diterangkan sekarang ini karena waktu juga sangat terbatas dan pengetahuan lebih terbatas dari waktunya. Ya, wallahu taala alam. Kemudian 86. Hadis ke-86. Mirip. Berkata muallif rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, qaribu, berusahalah mendekat, qaribu, berusahalah untuk tepat mendekat, wasaddidu, tep dan tepatlah, bisa dibedakan ya, berusahalah untuk tepat mendekati ketepatan, berusahalah untuk mendekati ketepatan, wasaddidu, dan tepatlah, bisa digambarkan. Jadi kalau saddidu itu ibaratnya orang manah, saya kasih permisalannya, orang manah itu berusaha kena persis di tengah, yang nilainya berapa itu? 100. Kalau gak bisa yang 100, maka qaribu, dekati yang 100. Bisa difahami? Jadi sadat, sadid itu artinya cari 100. Kalau gak bisa, dekati 100. Jadi jangan dari awal itu sudah niat, gak apa-apa, orang itu kan gak mungkin bisa dapat 100, terus menceng. Orang Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, harus berusaha muqarabah, berusaha mendekati kebenaran yang hak, dan lebih dari itu berusaha tepat banget, dan tentu ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Wa'malu, dan beramalah. Innahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi, qalu wala anta ya Rasulullah, qalu wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.